وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، وكان أول من خرج إليها أبو سلمة. فكان أول من خرج إليها أبو سلمة. أبو سلمة وامرأته، ولكنها احتبست دونه سنة وحيل بينها وبين والدها ثم خرجت بعد ذلك بعد ذلك بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان بن أبي طلحة. ثم خرج الناس أرسالا، ولم يبق بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقام بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرهًا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه يبتدر ما لا يؤمر. وأعاد أبو بكر جهازه. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا وساقوا الدرارية والأموال إلى المدينة، وأنها دار منعة وأهلها أهل بأس، خافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة، وحضرهم إبليس في سورة شيخ من أهل نجد مشتمل الصماء في كسائه، وأشار كل واحد برأي، والشيخ إبليس. طيب حسب أدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Fabadara an-nas fakana awwala man kharaja ilaiha Abu Salamah wa imra'atuhu. Ya. Maka itu disambut oleh kaum muslimin, mereka segera. Dan yang pertama kali keluar menuju Madinah hijrah adalah Abu Salamah beserta istrinya. Ya, Ummu Salamah yang kelak menjadi istrinya Rasulullah SAW. Nah, anak mereka berdua waktu itu masih kecil, namanya Salamah. Dan kaum musyrikun mereka menangkap Ummu Salamah dan anaknya. Akhirnya Abu Salamah ke Madinah sendirian, meninggalkan istri dan anaknya. Ya, kenapa? Karena dalam tangkapan kaum musyrikin di Mekah. Walakinnaha hubisat al-musanatan. Namun Ummu Salamah itu ditahan selama setahun beserta anaknya Salamah. Jadi Abu Salamah sendirian dulu ke Madinah. Nah, wahila bainaha wa baina waladiha, thumma kharajat ba'da dhalika biwaladiha ila al-Madinah. Ya. Nah, wa syayyaha Utsman ibn Abi Talhah. ya, selama dipisah dulu selama setahun, kemudian baru keluar, dapat keluar setelah itu ke Madinah. Ya, berbarengan dengan hijrahnya Utsman ibn Abi Talha. Tsumma kharaja an-nas arsalan. Kemudian manusia kaum muslimin serentak keluar dari Mekah menuju Madinah. Walam yabqa bi Makkah minal muslimina illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Ali radhiyallahu anhum. Dan tidak ada yang tersisa di Mekah dari kalangan kaum muslimin waktu itu kecuali Rasulullah, Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhum. Aqama bi amrihi lahum. Ana ya, keduanya Abu Bakar dan Ali ya tinggal menunggu, mereka tetap tinggal di Mekah karena menunggu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berdua. Wa illa man ihtabasahu al-musyrikuna karhan wa adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahazahu yantadhiru hatta mata yu'maru. Nah, kemudian mana dari mana tadi? Ya. Mana dari mana tadi? Nah. Jika tidak, maka kaum musyrikin akan menahannya, karena kebencian kaum musyrikin akan hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Dan Rasulullah SAW telah menyiapkan persiapan hingga menunggu kapan Abu Bakar dan Ali diperintahkan untuk hijrah. Ya, dan Abu Bakar pun telah mempersiapkan bekalnya, persiapannya untuk hijrah. Nah, ya, jahaz safar, persiapan safar. Falamma ra'al musyrikina, falamma ra'al musyrikuna ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad kharaju, maka tatkala kaum musyrikin mengetahui, melihat bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW telah keluar dari Mekah hijrah. Ya. Nah. Wasaku ad-dararia wal amwala ila al-Madinah wa annaha daru manah wa ahluha ahlu ba'as. Nah, ahlu ba'sin. Ya, maka kaum musyrikin mereka khawatir, dan khawatir Rasulullah SAW ikut rombongan tersebut membawa harta mereka yang selama mereka, yang selama ini mereka titipkan kepada Rasulullah SAW. Jadi musyrikun, ya, dalam keadaan mereka memusuhi Rasulullah SAW, tatkala mereka hendak bersafar, menitipkan harta, mereka tetap menitipkan hartanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena mereka tahu tidak ada lagi yang bisa dipercaya kecuali Rasulullah SAW. Nah, mereka khawatir, wah, jangan-jangan harta kita dibawa nanti. Nah, tapi khafu khuruja Rasulullah SAW ilaihim faistaddu alaihim. Mendengar isu ini, maka suasana menjadi genting, mencekam. Ya. Kemudian fajtama'u fi dari nadwah. Maka mereka pun berkumpul di dari nadwah. Ya, bermusyawarah mereka di situ. Wa hadaruhum iblis fi surati syekhin min ahli Najd. Dan iblis hadir di situ, menyusup. Dia hadir dalam bentuk rupa seorang syekh, aki-aki, ya. Seorang kakek tua dari ahli Najd. Ya. Mustamil sama fi kisaihi wa asyara kullu wahidin bi ra'yi bira'in wa syekh la yarda. Ya. Ya. Maka mereka Semua orang mengisyaratkan dengan pendapatnya, memberikan pendapat dengan pendapatnya sendiri. Syekh enggak meridhoi, orang tua tadi enggak meridhoi. Ya. Tidak ada yang meridhoi usulan Syekh. Nah. Kecuali Syekh tadi hanya senang dengan usulan Abu Jahal. Apa usulan Abu Jahal? Membunuh Rasulullah SAW. Nah, Syekh tadi yang iblis tadi setuju. Nah, ini. Ya, terus lanjut dibaca sini. Coba. Zaki atau qala Abu Jahal. Ara anna nakhudha min kulli qabilatin qulaman jaladan. Jaladan. Jaladan. Thumma nuqdihi saifan sariman. Sariman. Thumma yadribunahu darbata rajulin wahidin. Fala tadri banu abdil manafi manafin ma tasna'u bi ba'da dhalik wa nasuqu baytahu. Qala syekhu hadha wallahi rabbuhu. Wa nasuqu ilayhim diyatahu. Na'am. Faqala syekhu. Faqala syekhu wallahi ra'i. Fatafarraqu alayhi. Faja'u Jibril. Hadha wallahi ar-ra'yu. Kata syekh tadi. Fatafarraqu. Fatafarraqu alayhi. Faja'u Jibril. Fa'akhbarahu. Wa amarahu. Alla yanama. Fi matja'ihi. Fi matja'ihi. Fi matja'ihi tilka laylata. Waja'a Rasulullah alaihi wasallam ila Abi Bakr nisfan nahari fi sa'atin lam yakun ya'tihi fiha mutaqanni'an. Faqala lahu ukhruj min indi. Akhrij man indaka. Akhrij, keluarkan. Bukan ukhruj, bukan keluar. Akhrij man indaka. Innama huwa ahluka ya Rasulullah. Faqala inna Allah qad adina li fil kuhuji. Faqala Abu Bakr suhbatu ya Rasulullah. Qala na'am. Qala fakhud bi abi wa ummi wa ihda rahilati rahilatai rahilatai hatai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liftaban wa amara wa amara aliyan ayyabita في مضجعه تلك الليلة واجتمع أولئك النفر واجتمع أولئك النفر فاعل النفر يتطلعون يتطلعون من سير سير الباب يريدون فياته ويأمرون أيهم يكون أشهادا حسب hatta qala Abu Jahal, hingga Abu Jahal berkata, ara an na'khudha min kulli qabilatin ulaman jaldan. Kata Abu Jahal, ya, saya berpendapat kita mesti mencari, mengambil setiap pemuda dari setiap kabilah, seorang pemuda, ya, dari sekian kabilah kita ambil pemuda yang paling kuat dari setiap apa namanya dari setiap kabilah satu orang pemuda satu kabilah satu orang pemuda. Ini usulannya licik dari Abu Jahal. Ya, semua kabilah dikasih apa diambil utusan seorang pemuda buat bunuh Rasulullah. Summa nu'tihi sayfan sariman. Kita berikan kepada pemuda tadi apa namanya pedang yang terhunus yang siap di dilayangkan kepada Rasulullah SAW. Supaya dribunahu darbata rajulin wahid. Ya. Dan setiap pemuda itu wajib menghunuskan pedangnya ke tubuh Rasulullah SAW. Ya. Fala yadribanu abdi manafin. Ini bani abdi manaf, baninya Rasulullah. Sehingga Bani Abdul Manaf, keluarganya Rasulullah, itu mereka tidak mengetahui. Ma tasna'u ba'da dhalik. Ya. Sehingga Bani Abdul Manaf tidak mengetahui siapa yang melakukan ini. wa nasuku ilaihim diyatuhu. Nah, ya, sehingga nanti tidak bisa menuntut diat gitu. Mau bayar diatnya ke siapa? Apa menuntut diatnya itu ke siapa? Semuanya bunuh gitu. Dan bingung siapa yang membunuh. Faqala syekh, maka syekh tadi iblis ya, yang menyamar. Hadza wallahi ar-ra'yu, kata syekh tadi. Ya, kata orang tua tadi yang itu merupakan iblis, nah ini demi Allah, ini baru pendapat ini. Nah, ya, ini baru pendapat ini yang benar ini. Nah. Fatafarraqu 'alaihi, maka mereka pun bubar. Fajaahu Jibril, maka Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Fa'akhbarahu, mengabarkan kepada Rasulullah tentang hasil dari makar iblis dan Abu Jahal tadi. Wa amarahu alla yanama fi majaihi tilka lailata. Dan Jibril memerintahkan kepada Nabi SAW supaya jangan tidur di tempat tidur beliau. Wajah Rasulullah SAW ila Abi Bakr nisfan nahar di saat yang lam yakun yatihi biha mutaqanni'an. Kemudian ya, di Bakar Siddiq ya, yang tidur itu adalah Rasulullah SAW, padahal itu adalah hari. Nah, karena Rasulullah SAW sudah tahu kan bahwasanya setiap pemuda dari sekian kabilah akan membunuh beliau malam itu juga. Ya. Nah, maka Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur beliau. Maka pada malam itu para utusan Quraisy mereka telah mengepung, ya, mengepung rumah Rasulullah SAW. Ya, sesuai rencana mereka kan. Namun yang tidur di situ siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Yuriduna bayatahu wa ya'tamirun ayyuhum yakunu ashqaha. Ya. Ah, maka mereka pun mengepung di situ rumah beliau. Ya. Ini sesuai rencana mereka berdasarkan keputusan dari hasil musyawarah dari ide Abu Jahal yang disetujui oleh syekh tua yang itu hakikatnya adalah iblis. Nah, mereka menunggu aja, tinggal menunggu perintah. Siapa di antara mereka yang paling celaka? Paling celaka mau membunuh Rasulullah SAW. Nah, terus lanjut dibaca sini. Siapa di sini? Sini, Repi. Baca Rabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhadha hafnatan min al-bathai faja'ala yadurruhu 'ala ru'usihim wa hum la ya'unahu wa huwa yatlu waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahum fa hum la yubsirun wa madaa ila bayti abi bakr fa kharaja min khawfatin fihi laylan wa jaa'a rajulun fa ra'a al-qawma bi babihi fa qala ma tantadhiruna qalu muhammadan qala خبتم وخسرتم قل والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب فقاموا ينفضون عن رؤوسهم فلما أصبحوا قام علي من الفراش فسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به ثم مضى أبو بكر إلى وارثور فدخلوه فضرب العنكبوت بيتا على بابه وكان قد استأجر ibna Uraiqati. Uraiqati. Uraiqati lil Al-Laythi. Al-Laythi. Wa kana hadiyan mahiran fi tariqi wa huwa ala dini qaumihi. Wa aminahu ala dhalika. Wa salama ilaihi rahlataihuma. Rahilataihima. Wa wa'adahu al-ghoru ba'da thalathin. Wajaddat Quraishun fi talabihima wa akhadhu ma'ahum al-qafata hatta intahu ila babil ghari wa waqafu alayhi. Wa kana Amir ibn Fahirata yar'a alayhima ghanaman yar'a alayhima ghanaman li Abi Bakrin. Wa fil layli yurihuha alayhima wa makatha fihi thalathan hatta khumadat anhuma nar at-talabi. Na'am. Fakaraja Rasulullah SAW. Ya, maka kemudian, ya, ini di dalam rumah itu yang tidur siapa? Ali. Malam-malam mereka udah ngepung kan, pemuda-pemuda ini, pemuda-pemuda setiap kabilah yang diutus oleh Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah SAW. Semuanya sudah megang pedang. Maka Rasulullah SAW pun keluar dari rumah beliau dalam keadaan pemuda-pemuda tersebut telah mengepung, ya, ya. Fa akhadha habnatan min al-madha faja'alu yadhurruhu 'ala ru'usihim turab. Ya, Rasulullah SAW keluar dengan mengenakan, dengan menutupi tubuh beliau dengan mantel, kemudian, ya, beliau alaihissalam menaburkan kepala-kepala pemuda-pemuda tadi, ya, menaburkan turab, pasir atau tanah ke kepala mereka, ya, dan mereka pun nggak bisa melihat, nggak dapat lihat. Wahyu yatlu Rasulullah SAW sambil dalam keadaan membacakan ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami akan adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nah, wa madha sallallahu alaihi wasallam ila baiti Abi Bakrin. Kemudian Rasulullah SAW lewati mereka menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Fa kharaja min khawqatin fi hadaina. Ya. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar, mereka berdua keluar dengan mengendap-endap pada malam itu meninggalkan Mekah. Waja'a rajulun fara'al qaumah bibabihi. Maka kemudian ada seorang pria yang melihat kaum tadi, para pemuda tadi di pintu rumah Rasulullah SAW lagi ngepung. Faqala madza tantadirun. Maka pria tadi berkata, "Hei, apa yang kalian tunggu?" Qalu Muhammadan. Karena mereka berkata, "Muhammadan." Muhammadan. Qala khibtum wa khasirtum. Sungguh celaka kalian, rugi kalian, katanya. Kata pria tadi. Faqad qad wallahi marra bikum wa dharra ala ru'usikum at-turaba. Sungguh demi Allah, dia telah melewati kalian dan dia telah menaburkan pasir di atas kepala kalian. Kata mereka. Faqamu yanfuduna an ru'usihim wala, ya, mereka pun akhirnya sibuk menyibak tanah ke pasir di kepala mereka. Sibuk. Oh iya, benar gitu kurang lebih. Falama asbahu qama aliyun al-firas. Maka ketika subuh, Ali pun bangkit dari, ya, tempat tidur. Ini keberanian Ali radhiyallahu anhu, luar biasa. Karena Ali yakin, Ali kan udah tahu nih nanti menggantikan posisi Rasulullah. Kalau mereka masuk langsung nusuk, ya, tanpa lihat-lihat wajah dulu, Ali yang kena kan. Tapi Ali yakin udah diperintahkan Rasulullah. Enggak takut. Fasa'aluhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala la ilma li bih. Maka mereka akhirnya menerobos masuk dan bertanya kepada Ali, di mana Rasulullah? Maka Ali bisa menjawab, Ali radhiyallahu anhu menjawab, la ilma li bihi, saya enggak tahu. Ya. Fasaluhu, mereka bertanya kepada Ali, siapa di mana ani Nabi, tentang Nabi. Maka Ali menyatakan, la ilma li bihi. Ini dibalas makar mereka. Ini kan makar mereka di Nadwah itu ya. Nah, dibalas. Wayamkuruna wayamkurullah. Ya. Kemudian mana tadi gitu ya? Summa madu, itu sudah dibaca. Abu Bakrin wa Abu Bakrin ila gharin saurin. Ya, kemudian ya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar pun terus beranjak menuju ke gua Saur. Pada khalahu, maka keduanya memasukinya. Wa darabal ankabut ala babihi. Ya. Dan ankabut laba-laba membuat sarangnya. Wa darabi al ankabut ala babihi. Allah alam ya, kisah yang seperti ini kebanyakan dikritik oleh para ulama, walaupun Ibnu Hisham memasukkan hal ini di dalam kitab sirahnya. Ya, Allah alam. Kisah ini mengenai sarang laba-laba. Ya, tahu kan? Ini memang disebutkan oleh Ibnu Hisham di sirah. Tapi kebanyakan para ulama atau sebagian para ulama mengkritiknya tentang keabsahan riwayat-riwayat hal tersebut. Nah, wa kana qad istajara ibna uraikid al-laisi wa kana mahiran bit tariq. Dan Rasulullah SAW ya meminta bantuan jasa dari Ibnu Uraik, Uraikid, seorang musyrik, tapi dia pemandu ulung. Minta jasa panduan jalan dari Mekah ke Madinah, lewat jalan mana aja nih orang tahu gitu. Mau lewat laut, mau lewat gurun, mau lewat mana. Nah, Ibnu Uraikid al-Laisi namanya. Dia mahir dalam menunjukkan jalan. Wa huwa ala dini qaumi. Dan dia padahal beragama seperti agama kaumnya, itu musyrikin. Ya, namun dia orang profesional mungkin ya. Mau ngantar musuh kaumnya kayak hijrah gak apa-apa, yang penting dibayar gitu. Nah, yang penting dibayar. Profesional kayaknya. Masya Allah. Nah, namanya siapa? Ibnu Uraikid al-Laisi. Ya. Wa aminahu ala dalik, dia pula yang menjaga dua tunggangan milik Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dia juga yang jaga, insyaallah. Dia jagain dia. Dia musyrik. Uraikid ibnu, namanya Abdullah bin Uraikid al-Laisi. Ya, dia sangat pengalaman. Punya jam terbang yang tinggi kalau mau perjalanan dari Mekah, dari Mekah ke Madinah. Maka Rasulullah SAW pun membayar jasanya. Nah, ini berarti dalil akan kebolehan ya, kita membayar jasa orang musyrik ya, untuk suatu pekerjaan ya, yang dia mampu di situ, yang dia di situ mahir di situ. Nah, ini boleh kata para ulama. Nah, ini Abdullah bin Uraikid dibayar oleh Rasulullah SAW untuk menunjuki jalan. Mana? Wasallama ilaihi rahilataihima wa wadahu al-ghar ba'da thalasin. Kemudian wasallama ilaihi rahilataihima, menjaga dua tunggangannya. Wa wadahu al-ghar ba'da salasin, wa wa'adahu al-ghar ba'da salasin. Ya, dan menjanjikannya, pokoknya Rasulullah SAW menjanjikan ke Abdullah bin Uraikid untuk menjaga selama 3 hari di goa, dijagain hewan tunggangan, dijagain. Wajadat Quraisyun fi talabihima fa akhadhu ma'ahum al-qafah hatta intahu ila babil ghar. Orang musyrikin kan ngejar, pencarian musyrikin sampai ke juga ke gua tersebut, sampai ke mulut gua. Ya. Sampai ke mulut gua. Nah. Namun buntu. Ya. Namun buntu. Mereka berhenti di sana karena mereka tidak mengira sedikit pun. Nah. Al-Khawfah itu maksudnya apa? Alladzina ya'rifuna al-asar. Wa ma'ahum al-Khawfah, dan mereka memiliki al-Khawfah yang tahu jejak. Jejak-jejak kaki. Nah, kalau zaman sekarang kan anjing pelacak. Nah, kalau mereka punya itu orang gitu, al-Khawfah ya, yang bisa jejak-jejaknya ini. Jejak langkah kaki. Udah ke sini. Nah, dulu. Hingga mereka sampai akhirnya ke mulut goa. Padahal udah benar ya. Benar enggak? Benar, tapi buntu, bingung mereka. Taib wa kana Amir bin ya. Uhairah radhiyallahu yar'a 'alaihima ghanaman li Abi Bakrin wa man kasabihi salasan hatta khamidat anuma narut talat. Nah. Dan Amir ibn Buhairah, ya, dia yang mengangon kambing milik Abu Bakar. Ya, dia yang mengangon kambing milik Abu Bakar. Maka Abu Bakar memerintahkan kepadanya untuk menghilangkan jejak tersebut dengan kambing-kambingnya. Nah, ayo, kamu ikutin langkah kaki saya pakai kambing-kambing. Nah, sehingga jejaknya terhapus, begitu, jejaknya terhapus untuk menghilangkan jejak. Nah, yang pada malam harinya Abu Bakar dan Rasulullah SAW meminum susu kambing tersebut. Nah.